ngaji. Kenapa orang gagal? Mula muji ono ilmu ne kenal sih. Ra kenal kok mu? Muji mula alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin pangerane wong alam ka. Kabeh butuh boten rabbil mukminin, boten rabbil amrikiyin, boten ning rabbil alamin. Fa apa rabbil alamin? Mula supaya sampean ora lali rabbil alamin terusane ar-rahman kang kelas asih ing dalam dunia lan akhirat baru ar-rahim. Lah karo ar-rahim aja lali, nek wis ar-rahim kekuatan mutlak maliki yaumid din urusan akhirat. Mula sebab maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayo ngibadah ayo njaluk tu tulung. Lah ngibadah niku napa? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ngibadah kaya sira weruh Allah, nek gak weruh Allah yakin Allah weruh si sira. Dadi puncak dari ibadah adalah khusnudzon dateng Gusti Allah. Ora ana sing roh kok. Salat sing ketrima karo ora ya ora ngerti endi bedane. Medun salat loro-lorone ya iso nguyuh. Jadi ibadah itu khusnudzon, sampai merasa tidak ribut ngeributi wong ibadah. Sakniki wong ibadah niku ribut gara-gara ra duwe khusnudzon karo Gusti Allah. Arep ngene ngene karepe wong ngadep Gusti Allah. Allahu akbar. Ngene. Allahu akbar. Allahu akbar. Sing penting aja Allahu akbar. Lagi pokoknya yang penting lakoni ya itu kan. Pokoknya yang penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula sholat nih Allahu Akbar. Oleh. Tapi ojo lali lagi rum, ojo lali nih lagi diawasi Gusti Allah. Mula sholat nih usah Allahu Akbar. Inna sholat rumah yang ono ting ting ting. Bakso. Oleh. Sampai bayang no bakso oleh. Tapi sampai ojo lali diawasi Gusti Allah, sebab lagi diawasi Allah mulung rungok noleh sing boten oleh rong mangkok pak orang oleh ibadah. Mulung ibadah nang Allah itu bener-bener hae menungso teng Gusti Allah. Ono kewajiban ono hae wis ora usah diurusi. Nek wis gelem sembayang masih duit duit duit duit ora usah diurusi. Robana ya Robana sampai setengah luru coba. Rata-kata-kata tombo ati hurung teko-teko diuruki anjang ayo bebas. Ini kenapa? Karena prinsip ibadah niku ka anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka. Ini sing ilang dina iki. Lano wong ribut perkara ibadah mek karo ngene. Allah. Ngene oleh sepenting orang ganggu sing guri. Lah nek ngene iki biasane sing guri imamku nyetop apa ya aja. Sembayang ngene oleh Allah. Oleh sing penting nek sing digrayangi trimo ora trimo ya ngene aku didek sampean. Lah. Sampean ngimami sak Quran oleh sing penting makmume trimo. Tapi nek mamume pengen kulhu ya kulhu bila perlu diskon meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Lha niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Tapi nek sampean ngerti makmume iki kok wacanan Qur'ane apal kabeh. Terus terus Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ra apa-apa kok panjenengan burine trimo. Lek burine ora trimo bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar ngono cukup. Ya mulai sampean tarwe 8 20 sak gelemmu sing penting gelem wong ra tarwe ya ora apa-apa. Lha nggih wong sunat kok niku. Mula kaya poso ini sing penting ora mangan, ora ngombe, ora temu bojo. Kit mulai khaitil abyadi tekan khaitil aswa. Aswa di celeretku wis cukup tarwe kono ora ya ora apa-apa wong sunat ae kok. Ra sembayange ora apa-apa wong ya ana catetane bab ra sembah. Lah wong sing nyatet siji. Ini sampe ra sembayang ya dicatet kali malaikat atin. Ini sing nyatet apik rokib. Lha nggih ana kolek ya karepmu oleh. Ra ana kolek ya ora apa. Kok mudik ya karepmu oleh ora. Idul Fitri ku arepmu sembayang ya oleh, ora ya oleh wong meng sunat wae. Ning sing pokok niku apa? Oh,